Mitra bisnis, pesatnya pertumbuhan sepeda motor di Jakarta membuat Pemda DKI berencana membatasi sepeda motor baik jumlah maupun jalan-jalan yang bisa dilaluinya. Rencana ini tentu saja diprotes banyak kalangan, baik masyarakat maupun kalangan dunia usaha, terutama pengusaha jasa kurir yang banyak menggunakan sepeda motor untuk menunjang kelancaran operasionalnya. Sepeda motor memang sering dianggap sebagai biang kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di Jakarta. Tapi sepeda motor juga menjadi alternatif utama sebagian kalangan untuk meningkatkan mobilitasnya di tengah kepadatan lalu lintas yang makin hari makin bertambah parah. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia, Meti Robot. Bu Meti, bagaimana komentar Anda? Saya kira ini memang harus diatur dengan baik. Kalau di negara lain yang sudah lebih jauh dari kita, itu mereka tuh ada khusus satu jalur untuk motor. Tapi di sini kan enggak, kita lihat di sebelah mobil, di sebelah truk, di sebelah bus, di belakang, aduh, pusing kalau ngelihatnya. Memang kita juga kasihan sama mereka bahwa itu adalah salah satu moda transportasi yang untuk dia untung murah. Mau pakai busway juga mungkin busway-nya satu. Kalau memang udah jam pulang kantor atau mau ke kantor udah berdesek-desekan dan mahal. Mereka bilang kalau naik motor lebih murah. Apabila dia boleh beli motor dengan kredit, satu bulan dia nggak bayar, ditarik semua motor, dia ambil lagi ke tempat lain. Bagaimana Anda melihat perilaku pengendara sepeda motor ini, Bu? Satu, mereka tidak disiplin. Mereka pikir mereka sendiri yang harus buru-buru. Sehingga memang semuanya jadi kacau. Orang ngelihat Jakarta tuh semrawut. Hanya di jalan protokol aja yang tidak. Kalau kita lihat mungkin di Tamrin juga, di Jenderal Sudirman, di jalur-jalur lambat juga begitu. Menurut Anda upaya pemerintah mengatasi kemacetan bagaimana nih? Ya mereka pejabat-pejabat kalau jalan kan pakai ngeong-ngeong. Mereka nggak lihat. Itu benar-benar itu memang karena transportasi umum nggak ada atau lebih mahal, mereka tuh pakai motor. Yang sebenarnya juga kasihan sih untuk mereka. Hanya ternyata bahwa ini betul-betul sangat mengganggu lalu lintas. Demikian Meti Robot dan saya Rizal Andika